berpindah atau berlari dari sesuatu yang ditakuti kepada yang bisa menjaganya. Itu namanya hakikat isti'adzah. Ya. Jadi ketika orang meminta isti'adzah kepada Allah, berarti dia berlari dari sesuatu yang dia takuti menuju Allah yang bisa menjaga dia. Itu namanya isti'adzah. Dan memang Allah lah yang paling pantas untuk kita beristi'adzah padanya, meminta perlindungan kepadanya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb yang memelihara. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik yang sang raja. Al-Mudabbir yang mengatur. Maka Allah lah yang paling pantas untuk kita beristi'adzah atasnya. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, al-isti'adzatu hiya lil-tija'u ila Allah wal-iltisaqu bi janabihi min syarri kulli dzi syarrin. Perhatikan baik-baik, isti'adzah adalah bersandar kepada Allah atau menempel kepada Allah dari keburukan seluruh yang mendatangkan keburukan. Itu namanya isti'adzah. Itu namanya apa? Isti'adzah. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, isti'adzah itu poin pertama. Hakikat isti'adzah. Isti'adzah berarti berlari atau berpindah dari sesuatu yang ditakuti kepada yang bisa menjaganya. Itu hakikat isti'adzah. Poin kedua, sebelum kita masuk membaca dalil-dalilnya, isti'adzah adalah ibadah. Isti'adzah adalah ibadah kepada Allah. Dan kalau sudah ibadah, berarti haram untuk diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ini pentingnya. Poin kedua ini, isti'adzah adalah ibadah kepada Allah. Dan jika dia ibadah, maka haram untuk diberikan kecuali kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dalil yang menunjukkan isti'adzah adalah ibadah, satu, surat Fussilat ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Mohon maaf, tidak ada di dalam buku kita ya. Jadi disilahkan dicatat jika memang perlu dicatat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul 'alim. Jika ada syaitan yang menggodamu dengan sebuah godaan, maka minta perlindunganlah dengan Allah. Sesungguhnya Dia yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dari sini kita ambil pelajaran surat Fussilat ayat 36 bahwa isti'adzah adalah ibadah. Dari mana? Karena Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah. Tidaklah sesuatu diperintahkan oleh Allah kecuali itu adalah apa? Ibadah. Ingat sekali lagi Pak, poin kedua, isti'adzah ibadah, ini sebagai sebuah dasar. Sebagai sebuah dasar bahwa jika isti'adzah ibadah, berarti tidak boleh beristi'adzah kecuali kepada Allah. Ini penting, sangat-sangat penting. Dan harus kita dalili bahwasanya isti'adzah itu adalah ibadah. Yaitu surat Fussilat ayat 36. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Dalil yang lain. Bahwa isti'adzah adalah ibadah. Allah berfirman, وَقُلْ Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhuru. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, aku berlindung denganmu dari godaan-godaan syaitan. Dan aku berlindung denganmu wahai Rabbku dari syaitan mendatangiku. Di sini ayat surat apa tadi? Ayat 97 sampai 98 juga menunjukkan isti'adzah adalah ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah. Tidaklah sesuatu dilakukan oleh Rasulullah kecuali itu ibadah, apalagi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalilnya dan itu pendalilannya. Ya, itu dalilnya dan itu pendalilannya. Kemudian dalil yang lain, isti'adzah adalah ibadah. Surat Ghafir ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasta'iz billah, innahu huwas samii'ul basir." Artinya, berinta perlindunganlah kepada Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar, maha melihat. Pertanyaan, Pak. Lihat tadi surat Fussilat ayat 36 dengan Fus surat Ghafir ayat 55. Saya harapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena ini pengajian kita bukan ceramah agama umum, ya. Kita harus bawa senjata. Selain Bapak buku, bawa buku ini, juga dipersilahkan bawa Quran terjemah. Jadi biar mudah. Ustadz pian tuh kajian nungkar buku aja kawian. Rugi ulun kajian. Kita nungkar banyak untuk perabotan dunia luar biasa, berjuta-juta. Untuk mushaf, untuk kitab, masa tidak mau? Yang itu tidak sampai jutaan, mungkin tidak sampai ratusan ribu. Ya. Seperti sekarang permasalahannya, kalau Bapak lihat surat Fussilat 36 dan surat Ghafir 55, Allah memerintahkan kita fasta'idz billah, sama ayatnya, minta perlindunganlah dengan Allah. Sama, surat Fussilat ayat 536 dengan surat Ghafir ayat 55 sama, minta perlindunganlah dengan Allah, cuma diakhiri dengan nama Allah yang luar biasa. Lihat, innahu huwas samii'ul basir. Di sini rahasia yang akan kita kupas. Sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kenapa minta perlindungan kepada Allah dikaitkan dengan nama Allah yang maha mendengar, maha mengetahui? Di dalam surat Ghafir ayat 55, minta perlindungan dengan Allah dikaitkan dengan nama Allah yang maha mendengar, maha melihat. Hampir sama. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Kenapa demikian? Karena ketika kita minta perlindungan kepada Allah, saya sering mengungkap masalah ini, terutama minggu-minggu ini. Jangan beriman dengan hanya kasat mata, tapi imani dengan hati. Tetapi manusia kebanyakan beriman dengan kasat mata. Nah, untuk bisa menghilangkan beriman hanya dengan kasat mata, tetapi beriman dengan hati, Allah menekankan, minta perlindungan kalian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Ini faedahnya. Dan ini kita semakin tunduk. Ya Allah, ini memang benar firman Engkau. Bukan sembarangan bacaan. Ini memang Al-Quran, kalamullah, firman Allah yang agung, yang mulia. Semakin hati tunduk, semakin hati menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diinginkan dari diturunkannya Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 200-201. Yaitu sama juga surat Al-A'raf ayat 200-201 tentang minta perlindungan kepada Allah, dan Allah maha mendengar, juga Allah maha mengetahui. Yang jelas, sekali lagi, firman Allah tidak sembarangan. Saya sering sekali mengucap ini. Hati-hati ketika membaca firman Allah. Dalami baik-baik. Baca perkataan para ulama dalam membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini, ketika kita diminta untuk minta perlindungan kepada Allah, Allah akhiri ayat itu, innahu huwas samiul basir. Wahai kalian yang masih ragu dengan Allah, kenapa kalian tidak minta perlindungan kepada Allah? Karena kami beriman dengan kasat mata, ya Allah. Ingat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kalian tidak berminta perlindungan kepada yang gaib, kepada yang tuli, kepada yang tidak mengetahui. Kalian minta perlindungan kepada yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Ini para ikhwas sekalian. Dalil yang lain yang menunjukkan untuk ibadah ada isti'adzah adalah ibadah, itu sudah berapa dalilnya? 3. Yang keempat, surat Al-Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini juga terlihat. Lihat, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu subuh. Kenapa di sini Allah kaitkan antara minta perlindungan dengan Rabb, kata Rabb? Karena yang berhak melindungi hanya yang kuasa. Maka hanya Allah yang paling pantas untuk dimintai perlindungan. Di sini juga rahasia firman Allah. Ya. Yang berhak dimintai perlindungan hanya yang kuasa. Ngapain kita minta perlindungan? Dia juga minta perlindungan. Dia juga tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya, mudarat untuk dirinya, menahan mudarat untuk dirinya. Maka kita minta perlindungan kepada Rabb yang memiliki waktu subuh, yang mengatur hari, mengatur masa, mengatur waktu, mengatur manusia, mengatur alam semesta. Maka itu yang kita pantas untuk minta perlindungan kepadanya. Ya. Kemudian dalil terakhir yang kelima, yaitu bahwa isti'adzah adalah ibadah, surat An-Nas ayat 1 sampai 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, subhanallah. Ini bahkan tambahan. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb-nya. Maksud Rabb itu adalah yang memelihara manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Di sini terdapat juga pelajaran bahwa hanya Allah yang paling pantas dimintai perlindungan. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena Allah lah yang paling berkuasa. Kenapa ketika kita singgah di sebuah tempat tidak boleh kita umpat lalu lu nak bekami? Kenapa? Karena ada zat yang paling kuasa menahan mudarat, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, yang menguasai pohon itu, yang tinggal di pohon itu. Memang ada jin. Dan fi'lan Ustaz, kalau seandainya, jadi nanti kita akan bahas masalah ini. Ustaz, benar kalau seandainya saya minta izin, kada bangkak itunya? Mun kada minta izin, bangkak. Coba, bagaimana menjawabnya? Jawabannya, yang membengkakkan itu adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang menghuni dari jin-jin penghuni tempat tersebut adalah makhluk Allah. Yang tidak bisa menahan mudarat kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mudarat kepada mereka. Amman yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifus su. Siapa yang bisa mengangkat kesulitan dari orang yang terhimpit jika dia berdoa kepadanya kecuali Allah? Tidak ada yang bisa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini mukaddimah bahwa isti'adzah hakikatnya tadi sudah saya jelaskan. Dan mukaddimah yang kedua, isti'adzah adalah ibadah. Isti'adzah adalah ibadah. Berarti kalau ibadah, maka tidak pantas untuk diberikan minta perlindungan, tidak pantas kecuali hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau sudah kita pahami permasalahan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada firman Allah yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa qawlullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuda birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Artinya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Surat Al-Jin ayat 6. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makna ayat ini ada dua tafsiran. Ya, makna ayat ini ada dua tafsiran. Yang pertama, makna ayat ini adalah ada beberapa manusia minta perlindungan kepada jin. Maka akhirnya karena tidak minta kepada Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, yang mereka dapatkan, yang manusia dapatkan hanya keburukan. Bertambah buruk, bertambah jelek, bertambah dosa. Ya. Jadi yang kena dosanya dan keburukannya siapa di sini? Hah? Manusianya. Ini tafsiran pertama. Ya. Jadi bertambah buruk dirasakan manusia akibat minta perlindungan kepada jin. Tafsiran yang kedua yaitu bahwa manusia minta perlindungan kepada jin, padahal jinnya ini beriman kepada Allah. Ya? Padahal jinnya ini beriman kepada Allah. Maka akhirnya karena manusia minta perlindungan kepada jin, dan padahal jinnya beriman kepada Allah, jinnya yang takut kepada Allah. Jadi ketika, maka jin-jin itu menambah bagi mereka rasa takut dan rasa dosa. Maksudnya adalah jinnya merasa berdosa kalau manusia minta perlindungan kepadanya. Karena jinnya apa? Beriman. Nah, ini dua tafsiran. Ini dua tafsiran. Ya. Bisa membedakan, Pak? Yang pertama adalah manusia minta kepada jin perlindungan. Karena minta tolong kepada jin, jin tidak bisa memberi apa-apa. Tidak bisa menahan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat, karena Allah lah yang an-nafi' wad-dhar, Allah lah yang maha pemberi manfaat dan menahan bahaya, maka yang ada kalau minta perlindungan kepada jin, malah tambah buruk. Tambah buruknya kepada siapa? Kepada manusianya. Bukan tambah kuat, bukan tambah dapat lindungan, tapi malah tambah dapat keburukan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua dari ayat ini adalah manusia minta tolong kepada jin. Jinnya ternyata beriman kepada Allah. Maka jinnya takut. Jinnya gelisah. Jinnya resah. Fazaduhum rahaqa. Jin-jin itu menambah rasa takut pada diri mereka. Nah, takutnya ini kepada siapa? Kepada jin sendiri. Jin merasa takut karena ada orang minta tolong kepadanya. Paham, Pak? Tafsiran yang kedua? Bisa dipahami? Ya, bahwasanya karena jinnya beriman kepada Allah, maka ketika orang minta perlindungan kepada Allah, jinnya malah yang takut. Takutnya kepada siapa? Kepada Allah. Karena takut dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kuat, Ustaz? Yang lebih kuat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa yang pertama, ya, yang lebih kuat adalah yang pertama, bahwa ada manusia minta perlindungan kepada jin, dan ternyata karena minta perlindungan kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada zat yang tidak memiliki apa-apa, kepada zat yang tidak bisa memberikan manfaat atau menahan mudarat, maka yang bertambah hanya apa? Hanya keburukan, hanya kehinaan, kesengsaraan, dan begitulah, Pak. Semua yang minta perlindungan kepada jin, kepada selain Allah, pasti tidak beres minta perlindungannya. Saya mungkin pernah cerita, Bapak, Ibu mungkin pernah mendengar cerita ini. Saya pernah kajian di hadapan para tenaga kerja wanita Indonesia. Kajian kita tentang tentang tauhid, tentang akidah. Ketika di tengah-tengah kajian, ibu-ibu ngangkat tangan, "Ustaz, saya mau bertanya. Kenapa dari awal Ustaz menyebutkan ayat, hadis Nabi, itu pipi saya panas, perut saya panas? Dan kenapa setiap kali saya sholat, saya merasakan pipi saya dan perut saya terbakar?" Saya langsung menanyakan kepada ibu, "Ibu, pakai susuk ya?" "Iya Ustaz, 8 susuk. 4 di pipi, 4 di parut. Untuk apa?" "Agar majikan yang saya bekerja padanya menjadi bertekuk lutut di hadapan saya." Memang wajahnya Binian itu bungas tapi mengerikan. Ya, apa Bin bisa bayangkan lah, bungas mengerikan. Jadi kada nyaman dipandang mata. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini bukti nyata bahwa orang yang minta perlindungan kepada selain Allah bukan tambah dapat lindungan, tapi malah mencelakakan diri. Itu makna dari fazaduhum rohaqa. Maka bertambah kepada mereka, mereka itu manusia, rohaqa, yaitu kesengsaraan, keburukan, kehinaan, kelemahan, dan segala macam yang negatif-negatif. Contoh yang lain, saya pernah pulang musim panas liburan, singgah di Jakarta untuk bermalam. Kemudian ada perempuan diminta-minta diruqyah, meminta untuk saya meruqyahnya. Perempuan ini adalah kawan dari adik teman saya, kawan adik teman saya. Ya kan? Bawa zam-zam, baru dari Madinah, bawa zam-zam, dibacai. Jadi penyakitnya perempuan ini apa? Dia tabrakan. Mungkin tabrakannya kaki betisnya itu sangat belah gara-gara tabrakan dan terasa sakit sekali. Sebelum dioperasi dia ingin agar sakitnya dihilangkan. Maka dipanggillah orang pintar menurut orang-orang yang tidak pintar. Akhirnya dibaca-bacai oleh orang ini, maka Bapak Ibu saudara-saudari hilang rasa sakitnya. Tapi datang penyakit yang lain, yang lebih parah. Setiap kali berdiri menghadap kiblat ingin mengerjakan sholat, lupa surat Al-Fatihah. Lupa surat Al-Fatihah. Maka minta diruqyah, diruqyahlah, dibacakan ayat suci Al-Quran pada zam-zam. Ketika baru meminum langsung muntah, langsung disuruh rebahan, dan perempuannya di dalam kamar. Persis seperti ini, saya di depan pintu, dia di dalam kamar, ditemani oleh istri saya. Karena kalau seandainya perempuan kita ruqyah di depan, maka yang terjadi nanti bukan ruqyah, yang terjadi adalah ru'yah. Melihat nantinya. Karena iblis, syaitan, jin, itu adalah makhluk-makhluk yang tugasnya cuma satu, mengganggu manusia. Dan dia punya trik, berbagai macam trik. Ketika dibacai nanti, kalau seandainya berhadapan, ya, apalagi perempuannya pakaiannya, jilbabnya biasa-biasa saja, bukan jilbab yang benar-benar tertutup, maka dia punya trik. Ketika dibacai mungkin syaitannya akan menggerakkan di luar sadar wanita tersebut untuk membuka. Bukankah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang wanita yang berkulit hitam, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha inni usra wa inni atakashyaf." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, aku sering kerasukan jin dan setiap kali kerasukan aku terbuka pakaianku, terbuka auratku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pilihan, dua choice. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isbir walakil jannah, in sabarti falakil jannah, wa illa da'autullaha laki fayashfikillahu azza wa jalla." Jika kamu sabar wahai perempuan atas penyakitmu, maka kamu akan mendapatkan surga. Di sini sebagian orang mengatakan, "Ah, tidaklah, tidak usahlah perlu berobat, sabar saja. Itu sikap itu boleh, tetapi berobat pun boleh. Sikap tidak berobat karena sabar mendatangkan bersandar hanya kepada Allah sebagai pemberi kesembuhan itu boleh, tetapi berobat pun juga utama karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kamu tidak mau sabar, aku akan berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Maka akhirnya perempuan tersebut memilih untuk sabar. Akhirnya dia dijamin surga, kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, masih pergi ke pasar, masih pergi ke pasar hanyar, makan untuk, tapi sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Indah kan? Tapi sabar. Cuma beliau kemudian berdoa, ya Rasulullah, inni atakasyaf, fad'ullah ala atakasyaf. Wahai Rasulullah, tetapi kalau aku lagi kesurupan, aku terbuka auratku, maka berdoalah kepada Allah agar kalau lagi kesurupan, jangan terbuka. Nah, itu menunjukkan bahwasanya salah satu trik iblis adalah ketika diruqyah, membuka aurat perempuan tersebut. Makanya lebih aman. Kalau sang meruqyah adalah laki-laki, maka yang diruqyah perempuan lebih baik di tempat yang lain. Atau berpakaian super tertutup, sehingga kalaupun terbuka, tidak akan terlihat sama sekali. Karena nanti seperti yang saya katakan, ruqyah jadinya, bukan ruqyah. Ya, kalau ruqyah, alhamdulillahirrabbilalaminnya terlalu lama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Merasakan ru'yah masalahnya. Terlihat. Bukan lagi meruqyah, tetapi bersyukur atas pemandangan yang indah di hadapan dia. Nah, ini bahaya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Dan saya tidak setuju yang di beberapa tempat kadang-kadang sangat bebas antara laki-laki dengan perempuan ketika duduknya berhadapan-hadapan, saling tunjuk, saling pandang mata. Maka ini godaan syaitan terlalu besar. Ya, cukup kita menyampaikan suara kita, cukup. Tidak perlu kita untuk melihat wajahnya, ya, tidak perlu. Nah, orang ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rupanya diruqyah, dijampi-jampi oleh orang pintar tadi, dia tidak bisa membaca Al-Fatihah kalau ingin sholat. Kalau lagi duduk biasa, suruh baca Al-Fatihah lancar. Dan saya coba, subhanallah, saya coba. Saya bilang sebelum diruqyah, coba baca Al-Fatihah. Lancar. Ambil wudhu, sholat. Enggak bisa, itu sebelum diruqyah. Benar-benar terjadi. Enggak bisa, Ustaz. Enggak hafal, hilang. Ketika diruqyah, maka bacakan surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Muntah-muntah sampai selesai. Di dalam kamar beliau berkata kepada istri saya, tadi melihat gak kamu keluar dari perut saya seekor tikus? Nah, itulah yang disebut dengan minta pertolongan, perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Yang ada hanya menambahkan keburukan, kesengsaraan, kerugian, kelemahan. Karena minta perlindungan yang lemah kepada yang lemah. Coba minta perlindungan kepada zat yang kuasa, yang perkasa, yang menguasai alam semesta. Maka akan menjadi kuat. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya ya, seorang ketika minta perlindungan kepada selain Allah, maka yang ada adalah keburukan. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena ayat ini dalam bentuk ancaman dan celaan. Ayat ini dalam bentuk ancaman dan celaan. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalil yang selanjutnya yang disebutkan oleh para ulama yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu wa an Khawlata binti Hakim radhiyallahu anha qalat. sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, barang siapa Khawlah bintu Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa singgah di sebuah tempat. Tempat di sini apa saja? Singgah di sini apa saja? Singgah di sebuah tempat. Ya. Singgah di sebuah tempat. Lalu berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat. Maksud kalimat di sini adalah kalamullah. Maksud kalimat ini adalah firman-firman Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan. Ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, kita baca hadisnya. Khawlah bintu Hakim menuturkan. Khawlah bintu Hakim ini adalah mempunyai kunyah namanya Ummu Syarik. Ummu Syarik. Ya, mempunyai kunyah namanya Ummu Syarik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Khawlah ini kata Ibnu Abdul Bar kanat salihatan fadilatan. Beliau adalah wanita yang salihah dan fadilah. Wanita yang salihah dan utama. Ini pelajaran menarik bagi ibu-ibu terutama. Lihat Khawlah bintu Hakim. Bagus nama perempuan dikasih nama Khawlah. Khawlah. Ya, Khawlah bintu Hakim. Enggak pakai bintunya, enggak usah. Khawlahnya aja. Ada orang bertanya kepada saya, "Ustaz, boleh enggak saya ngasih nama anak Abu Bakar As-Siddiq?" Ya. Kemudian siapa lagi? Umar Al-Faruq. Jangan, Abu Bakar ya boleh. As-Siddiq itu gelar memang, Abu Bakar As-Siddiq enggak boleh. Ya. Umar boleh, tapi Umar Al-Faruq itu hanya untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Khawlah bintu Hakim ini pelajaran bagi ibu-ibu bahwa lihat beliau sampai sekarang 14 abad lamanya beliau dikenang dengan kesolihannya, dengan kanat salihah fadilah, keutamaannya. Salihah, keutamaan dan fadilah. Maka jadilah manusia yang dikenang hanya kebaikannya. Kalau Sidin meninggal, maka orang merasa kehilangan. Orang merasa rugi, menyesal, sedih. Bukan malah gembira. Meninggal ke Sidin. Alhamdulillah. Kadada lagi nang mengacauakan kita. Ini berarti gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Jadilah manusia yang seperti itu. Meninggalkan hanya kebaikan. Ya. Dikenang. Bukan kita berbuat baik untuk dikenang manusia. Akan tetapi, jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan. Jangan sampai menjadi pelopor maksiat. Ini pelajaran menarik dari seorang Khawlah bintu Hakim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa singgah di sebuah tempat. Sini lihat. Manzilan, ini sedikit berbicara tentang bahasa Arab. Manzilan adalah kata yang artinya singgah di sebuah tempat. Para ulama bahasa mengatakan, man nazala manzilan. Barang siapa yang turun di sebuah tempat. Manzilan kata nakirah. Kata yang belum ditentukan. Nakirah itu Pak artinya kata yang belum ditentukan siapa dan apanya. Jenisnya belum ditentukan. Maka kata nakirah jika diletakkan dalam kalimat barang siapa yang disebut dengan kalimat syarat menunjukkan kepada keumuman. Berarti kalau kita terjemahkan barang siapa yang turun di sebuah tempat apapun. Nah, penting masalah ini. Entah itu rumah, kamar, hotel, pohon, singgah di sebuah pohon, tempat singgah di mana saja, apapun. Bangunan tua, bangunan hanyar, masjid, ya, sekolahan, kantor, apapun. Dan juga maksud apapun di sini adalah baik untuk diam berdomisili di sana atau hanya sekedar singgah. Maka ucapkan doa tadi. Ya, itu maksudnya. Nah, ini penting kalau kita kaitkan ilmu akidah dengan bahasa. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa singgah di sebuah tempat lalu berdoa, aku berlindung dengan kalimat. Kalimat yang dimaksud adalah firman Allah. Kasih footnote, catatan kaki, kalimat yang dimaksud adalah firman Allah. Dan ingat Bapak Ibu, tulis juga, firman Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Catat itu, ya. Kalimat maksudnya adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Maka boleh kita berlindung dengan kalimat atau firman-firman Allah. Ya. Boleh kita berlindung dengan kalimat atau firman-firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah adalah bukan makhluk. Itu dikasih garis bawahi baik-baik. Ya. Kemudian, dengan kalimat Allah yang maha sempurna. Kesempurnaan firman Allah dilihat dari dua sisi. Catat baik-baik. Kesempurnaan firman Allah dilihat dari dua sisi. Yang pertama, mengandung kabar yang pasti benar, absolutely benar. Firman Allah mengandung kabar yang pasti benar, tidak pernah dusta. Makanya siapa yang mendustakan, kafir, keluar dari Islam. Walau satu huruf pun dia dustakan Al-Quran, keluar dari Islam. Kalau seandainya dia sengaja atas ilmu dan atas kemauan dia. Keluar dari Islam. Karena kenapa? Karena firman Allah mengandung kebenaran. Pasti benar. Yang kedua, kesempurnaan firman Allah, semua hukumnya terletak pada tempatnya. Semua hukum yang didasari dari firman Allah selalu terletak pada tempatnya secara proporsional. Ya, ini pada ikhwah. Jadi ketika kita, aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna. Yang kita bicarakan sekarang, sempurna di sini maksudnya apa? Yang pertama, semua kabar dari Al-Quran pasti benar. Yang kedua, sempurna maksudnya adalah semua syariat yang ada dalam Al-Quran pasti tepat, sesuai pada tempatnya. Nah, ini memberikan juga motivasi untuk kita rajin meninggalkan yang haram karena Allah. Karena pasti ada hikmahnya. Lihat saja Pak, saya berani tantang semua manusia. Semua yang diharamkan oleh Allah pasti kalau seandainya dikerjakan mendatangkan keburukan. Tidak ada baiknya. Pasti itu. Karena semua hukum Allah terletak pada tempatnya secara proporsional. Itu yang dimaksud dengan kesempurnaan. Kemudian, dari kejahatan segala makhluk yang dia ciptakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, kejahatan segala makhluk yang dia ciptakan. Perhatikan. Allah memang menciptakan yang baik dan yang buruk. Tetapi, tidak boleh kita katakan Allah menciptakan yang buruk. Kenapa? Karena adab kita sebagai hamba Allah. Karena keburukan yang Allah ciptakan senantiasa pasti ada hikmahnya. Tidak murni buruk. Allah menciptakan iblis. apa hikmahnya? Dari iblis akhirnya kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Dari iblis akhirnya ada surga, ada neraka. Ya kan? Allah menciptakan babi, buruk kan? Anjing, makhluk yang paling saya pribadi paling jijik melihatnya. Ya? Karena najisnya mughallazah. Apalagi sampai dijilat-jilat. Mughallazah ya akhi, mughallazah. Najis berat. Ya? Tapi ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bisa jadi hewan buruan. Ya? Kemudian faidahnya diciptakan babi, apa hikmahnya? Agar manusia diuji oleh Allah, apakah dia benar-benar taat kepada Allah atau tidak. Selalu ada seperti itu. Allah memberikan musibah kepada manusia, buruk mungkin perbuatan Allah, mungkin buruk, tetapi tidak seluruhnya buruk. Pasti ada hikmahnya. Dan seterusnya seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasyarru laisa ilaik." Dan keburukan bukan kepada engkau ya Allah. Artinya keburukan yang Allah ciptakan bukan murni buruk. Pasti ada apa? Pasti ada baiknya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Nah, di sini juga pelajaran bahasa. Perhatikan baik-baik, hadisnya berbunyi lam yadurruhu syai'un. Lihat ya. Syai'un di sini adalah kata apa namanya? Nakirah. Kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka tidak ada sesuatu yang membahayakannya. Sesuatunya apa? Apapun. Kenapa disebutkan sesuatu apapun? Karena dia adalah nakirah, terletak dalam bentuk peniadaan. Tidak ada. Setiap kata nakirah yang terletak dalam bentuk peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya apa? Yang membaca tadi, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya. Apapunnya apa? Manusiakah? Jinkah? Malaikatkah? Binatangkah? Ya? Apa saja, tidak akan ada yang bisa membahayakannya. Nah, di sini kan tambah yakin kita. Kalau kita mempelajari akidah melalui bahasa, kita tambah yakin bahwasanya memang sabda Rasulullah, barang siapa yang turun di sebuah tempat apapun kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya. Sesuatu apapun, Pak. Ada cerita menarik. Imam Al-Qurtubi bercerita. Nggih. Termasuk jamret, apa saja? Ya, maling, tabrakan, apa saja. Imam Qurtubi bercerita, suatu pagi saya masuk ke sebuah tempat dan singgah dan tidak membaca doa itu. Kemudian pas duduk disengat kalajengking. Kebiasaan beliau membaca kemudian tidak terbaca, disengat kalajengking. Nah, ini para ikhwan sekalian. Nanti kita akan bicarakan setelah sholat isya. Ustaz, ulun membaca juga, tapi bangkak juga. Oke, apa kisahnya? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Nanti setelah sholat isya, mudah-mudahan tidak kepikiran di dalam sholat ya. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk sholat isya secara berjamaah. Dan sholat isya adalah salah satu sholat yang paling sulit dikerjakan oleh orang-orang munafik. Semoga sifat kemunafikan diangkat oleh Allah dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah saya jelaskan atau kita membaca lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat itu. Ini harus kita yakini. Yang singgah dan membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq berdasarkan janji Rasulullah ini, tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya. Ini harus kita imani. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terkadang apa yang diberitahukan oleh Rasulullah menurut penglihatan kita secara lahiriah ya, kok berbeda. Ya, terkadang apa yang diberitahukan oleh Rasulullah menurut penglihatan kita secara lahiriah kok berbeda. Seperti misalkan orang membaca Al-Fatihah kepada seseorang. Kita tahu bahwa Al-Fatihah kata Rasulullah wa ma adraka annaha ruqyah. Bukankah surat, apakah kamu tidak mengetahui bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat untuk meruqyah? Maka salah satu nama dari Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah, yaitu penyembuh. Maksudnya yang membaca surat Al-Fatihah pada diri orang yang sakit maka akan sembuh. Semestinya seperti itu. Lalu kalau ada orang bertanya, "Ustaz, kok enggak sembuh? Kenapa?" Nah, jawabannya bukan hadis Rasulullah yang berbohong. Sama seperti tadi, seperti yang saya singgung sebelum salat Isya, orang singgah di sebuah tempat membaca doa ini, ternyata tetap saja dapat keburukan. Ya, tetap saja dapat kesengsaraan atau bahaya. Maka ingat, yakini baik-baik dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang dusta dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma berarti ada yang salah di dalam sesuatu. Apa salahnya? Li wujudi mani'in. Kata Imam Ibnu Utsaimin, karena ada sesuatu yang menghalang. Dari doa yang aturan dikabulkan, ada yang menghalangi sehingga tidak terkabul. Seperti contoh tadi, orang singgah di sebuah tempat membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, tetap saja dapat bengkak misalkan, keburukan misalkan, sengatan kelejengking misalkan, tetap saja dapat. Berarti ada sesuatu yang menghalangi dari dikabulkannya doa ini. Nanti saya akan sebutkan. Saya sebutkan contoh-contohnya dulu. Contoh yang lain, membaca Al-Fatihah yang aturan sembuh, tetapi kok enggak sembuh-sembuh? Saya pernah meruqyah orang. Kawan dari Suriname. Suriname ini meskipun dia di Belanda, dekat dengan Belanda, tapi kebanyakan di sana orang Jawa. Jadi kalau lagi kesurupan, yang keluar tuh jin Jawa. Opo koe. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, beliau ini orangnya ganteng, cakep, ya bungas. Maka banyak perempuan yang suka kepadanya. Tetapi beliau hanya menikahi seorang perempuan. Akhirnya cinta-cinta perempuan tersebut semuanya ditolak. Kalau sudah cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Akhirnya perempuan tersebut mengutus sihir dari mana? Dari Suriname ke Madinah. Ini ceritanya kita masih mahasiswa di Madinah. Beliau kena sihir yang sangat luar biasa. Kadang-kadang di sini biru serongan. Tidak ada apa-apa biru. Nanti kadang-kadang setruk setengah badannya. Ya, tidak bisa digerakkan kecuali setengah badannya. Kadang-kadang kalau masuk ke Masjid Nabawi, dikumandangkan azan di Masjid Nabawi, lari, kabur, buka. Karena memang Nabi Muhammad SAW bercerita, bersabda bahwasanya, "Idza adzana al-muadzin," jika seorang mengumandangkan azan, maka syaitan akan kabur, walahu dhurat, hatta la yasma' at-ta'zin. Dan dia mempunyai kentut, yang sehingga dengan besarnya kentut syaitan tersebut, dia tidak mendengar azan. Maka nangganal-ganal kentutnya itu, kayak iblis dan syaitan tuh. Ya, apalagi kadang-kadang, ini sedikit permasalahan keluarga muslimah, kalau sudah baru pengantin baru, honeymoon, bulan madu, ya, itu jaga image luar biasa. Tapi kalau sudah bulan madunya habis, semua bulan jadi pahit. Ya. Kantut sembarangan, prat-prat, seenaknya, subhanallah. Tidak ada lagi adab dengan pasangan. Dengan suami, dengan istri, enggak ada adab lagi. Seenaknya saja. Ini harus dijaga ya para ikhwah sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedikit ini menyimpang tentang masalah keluarga muslimah, khairun nisa man idza nazarta ilaiha sarratka, sebaik-baik wanita yang adalah wanita yang kamu apabila kamu lihat maka akan menyenangkanmu. Di sini kita berarti disuruh untuk menjaga penampilan. Daster-daster nang sudah rongkang-rongkang diganti, jangan dipakai lagi. Ih, subhanallah. Ya, ketujuh banget yang memakai nang rongkang-rongkang tuh, nang sudah menguning-uning, baju dalam bapak-bapak tuh diganti, subhanallah. Nah ini para ikhwasan, jaga penampilan di hadapan istri, meskipun sudah ubanan, meskipun sudah jadi kain ini, jaga penampilan, ya. Jadi tidak mengapa kalau nini-nini betakun, kayak apa caranya melangsingkan awak? Itu kada mengapa? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita ke permasalahan tadi. Perhatikan baik-baik, kadang ada juga orang sebelum melakukan hubungan badan, ini contoh doa yang aturan kabul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu wa yaqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana in qudira bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abadan." Artinya, jika salah seorang suami ingin mendatangi istrinya, lalu dia mengucapkan doa sebelum bersetubuh, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Jika ditakdirkan dalam hubungan badan tersebut seorang anak, maka tidak ada seorang anak pun yang mendapatkan bahaya akibat doanya tadi. Kalau ternyata ada yang mendapatkan bahaya juga, ya, sering kesurupan, atau diganggu, atau sakit tanpa sebab, maka ini berarti bukan hadisnya yang keliru, tapi ada doanya yang terhalang. Ada penghalang doa. Maka saya pernah mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa doa itu bagaikan pedang yang sangat tajam. Tinggal siapa yang megang pedang tersebut. Ya? Tinggal siapa yang megang pedang tersebut. Kalau seandainya dia megangnya dengan kuat, yakin, tidak lalai, tidak nyoba-nyoba, maka dia akan sangat tajam. Kalau yang coba nyoba-nyoba, masih ragu-ragu ketika berdoa, maka ini tidak dikabulkan oleh Allah. Itulah penyebab-penyebab dari orang berdoa minta perlindungan, aturan dilindungi, tetapi kok kena juga. Maka ini penyebabnya. Liwujudi mani'in. Ada penyebab yang menahan dari doanya tersebut dikabulkan oleh Allah. Makanya, coba perhatikan perkataan Imam Al-Qurtubi. Waqad jarrabtu dhalik hatta inni nasitu dhata yaumin fadakaltu manzili walam akul dhalika faladagatni akrabun. Dan aku telah coba itu. Suatu hari aku lupa masuk ke dalam sebuah rumah, lupa membaca doa minta perlindungan ketika singgah di sebuah tempat. Maka aku disengat kalajengking. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya yang ingin kita bahas yaitu apa hukum minta perlindungan kepada makhluk? Maka jawabannya dilihat apakah minta perlindungan tersebut makhluknya bisa melindungi atau tidak. Jenis permintaan perlindungannya apa? Misalkan ada seorang maling, ketika diketahui oleh orang kampung dia minta perlindungan kepada Pak RT. Pak RT, pian Pak RT, lindungi ulun. Ya, agar ulun mengaku salah dan kita akan berhadapan dengan hukum, silakan, tapi jangan dipukuli ulun. Nah, ini minta perlindungan boleh. Jadi minta perlindungan kepada makhluk tidak serta-merta syirik. Yang syirik adalah yang tidak bisa dilakukan oleh para makhluk. Itu yang kesyirikan. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, ini pertanyaan penting dan ini salah satu inti kajian ini. Kenapa minta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah itu termasuk kesyirikan? Jadi tadi yang singgah di sebuah tempat, ulun minta lalu lah hendak bekamih, setumat aja, sedikit aja. Ya. Ini syirik, perbuatannya syirik. Orangnya belum tentu, orangnya harus ditanya dulu. Perbuatannya ini kesyirik. Nah, pertanyaan kenapa? Kenapa masuk kesyirikan? Sering saya tanya seperti ini, karena terjadi penyamaan. Penyamaan antara siapa dengan siapa? Antara selain Allah. Dalam hal ini siapa? Yang dianggap bisa, yang ditakuti. Jinnya tadi, penghuninya hutan tadi, penghuninya rumah tadi, disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah di sini? Minta memberikan perlindungan. Khusus milik Allah itu memberikan perlindungan. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam minta perlindungan adalah yang kesyirikan ya, adalah meletakkan sesaji. Satu. Termasuk seperti sedekah laut. Itu persis minta perlindungan. Seperti juga tidak mau memakai baju kaos atau baju warna hijau di tepi pantai selatan. Kenapa? Karena menganggap bisa mendatangkan keburukan oleh penguasa laut, yaitu Nyi Roro Kidul. Yang ketiga, termasuk daripada ini minta perlindungan kepada selain Allah dan itu termasuk kesyirikan adalah praktek-praktek yang terjadi di masyarakat adalah sebelum melakukan hajatan pergi menahapi beberapa kuburan yang dianggap keramat. Betul, ada seperti ini keyakinan ya. Seperti misalkan ingin menunaikan ibadah haji, maka ziarahi dulu itu kuburan-kuburan Wali Songo atau apa yang semisalnya. Kenapa? Karena kalau tidak menziarahi ditakutkan akan mendatangkan keburukan. Nah, ini kan berarti minta perlindungan dan ini perbuatan termasuk kesyirikan. Ya, jadi banyak contohnya di masyarakat minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, minta perlindungan kepada makhluk dalam hal yang dimampui oleh makhluk boleh. Yang termasuk kesyirikan adalah minta perlindungan kepada makhluk dalam hal yang itu hanya khusus milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita baca kandungan bab, saya ingin menyebutkan beberapa perlindungan diri yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, perlindungan diri yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kita ambil dari surat Al-Baqarah. Yaitu yang pertama, membaca surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Iqra'u suratal Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Baca surat Al-Baqarah. Karena membacanya adalah berkah, meninggalkannya kerugian, dan surat Al-Baqarah tidak sanggup dilawan oleh para tukang sihir. Jadi tukang santet, guna-guna, pelet, ya. Kemudian dukun, itu tidak sanggup melawan surat apa? Al-Baqarah. Semua ayat dari 1 sampai pertama. Yang kedua, masih surat Al-Baqarah, cara melindungi diri dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, membenarkan perkataan iblis yang mengajari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza awaita ila firashik faqra'u ayatal kursi min awwaliha hatta takhtim." Bacalah ayat kursi, jika kamu ingin tidur maka bacalah ayat kursi dari awalnya sampai akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Apa ganjarannya? Lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta yusbih. Masih ada saja malaikat penjaga dan tidak akan sama sekali seorang syaitan pun mendekati sampai pagi. Penjagaan diri ala Rasulullah yang ketiga, masih surat Al-Baqarah, membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yaitu amanar rasul. Apa utamanya? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam semalam, dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Maksud mencukupkannya, mencukupkan dari segala keburukan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu tiga keutamaan dari surat Al-Baqarah. Pertama, satu surat secara sempurna. Yang kedua, ayat 255. Yang ketiga, ayat 285-286. Yaitu ayat yang terakhir. Kalau tidak salah, terakhir surat Al-Baqarah sekitar itu ayatnya. Baik. Perlindungan yang keempat, yaitu membaca doa keluar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanahha lahu syayatin." Jika seorang keluar rumah lalu dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, maka diucapkan pada orang tersebut, kamu telah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Maka para syaitan, ya, lari darinya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, maka syaitan yang lain mengatakan, kaifa laka birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Bagaimana mau mengganggu orang tersebut yang sudah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan dan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, cara menjaga diri dari keburukan dengan membaca doa ini. Yang kita baca ini. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, dan juga Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Imam Muslim, ya, yang tepatnya. Ini yang keberapa sudah? Yang kelima. Ya. Kemudian juga membaca doa di saat pagi hari. Doanya apa? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Barang siapa yang membaca doa tadi 3 kali tidak akan tertimpa musibah keburukan mendadak sampai pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka tidak akan mendapatkan musibah mendadak, keburukan mendadak sampai sore. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Kemudian yang terakhir dan bukan yang paling akhir, yaitu membaca doa membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihima." Artinya, tidak ada seorang yang minta perlindungan lebih kuat dengan kecuali dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Bacanya berapa kali Ustaz? Tidak ada batasan. Di mana? Tidak ada batasan. Kapan? Tidak ada batasan. Bagaimana? Tidak ada batasan. Yang penting dibaca sebanyak-banyaknya. Terutama anak-anak Anda yang mungkin jauh dari kita ini, banyak anak-anaknya di pesantren, anak-anaknya kuliah di luar sana, ya, suruh baca ini. Maka dia akan terjaga dengan izin Allah dari keburukan. Sering-sering membaca doa ini. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada bab pertanyaan, saya ingin baca kandungan bab. Satu, tafsir ayat dalam surat Al-Jin. Sudah kita ketahui tafsirnya tadi, ya, bahwasanya yang minta perlindungan kepada jin hanya akan menambahkan apa? Keburukan. Yang kedua, isti'adzah kepada jin atau selain Allah termasuk syirik. Sudah kita ketahui juga tadi barusan bahwa kenapa minta perlindungan kepada jin, kepada selain Allah termasuk syirik, karena sudah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Yang ketiga, hadis tersebut di atas sebagaimana disimpulkan oleh para ulama merupakan dalil bahwa kalam Allah bukan makhluk, bukan ciptaan. Karena disyariatkan agar isti'adzah dengannya. Soalnya, andai kata ia makhluk niscaya dilarang, karena isti'adzah dengan suatu makhluk adalah syirik. Jadi ini yang ketiga, perlu penjelasan sedikit. Ketika kita membaca doa, a'udzu bikalimatillahit tammah. Aku berlindung dengan kalam-kalam Allah yang sempurna. Nah, kalam di sini menunjukkan sifat, dan sifat bukan makhluk. Kalau seandainya kalam Allah, firman Allah itu makhluk, niscaya kita tidak boleh berlindung kepadanya. Kenapa? Karena berlindung dengan makhluk adalah sebuah kesyirikan. Nah, itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang keempat, keutamaan doa ini. Meskipun ringkas dihafal, Pak. Saya sering menyinggung bapak-bapak yang juga ibu-ibu, kita sudah lama hidup di dunia, masa tidak hafal doa-doa Rasulullah? Ya? Maka coba, ada semacam motivasi dalam diri. Saya harus hafal doa ini. Saya harus hafal doa ini. Jadi ada target yang dikejar. Kan sekarang alhamdulillah sudah diterjemahkan bahasa dalam bahasa Indonesia, doa menurut Al-Quran dan Sunnah. Hafal itu. Saya jujur pribadi, ya, ketika masih di kota Madinah, itu salah satu buku yang tidak pernah lepas dari kantong. Karena ada target, saya harus menghafal ini. Ya. Karena kita tidak lepas dari doa. Mau keluar rumah, mau masuk rumah, mau dalam, mau masuk WC, keluar WC, mau makan, mau minum, mau bersetubuh, mau pakai pakaian, mau makan, mau memakai mobil, mau naik kendaraan, mau bersafar, dan segala macam. Semuanya ada zikir dan doanya. Ya. Dan semisalnya, maka bacalah dan hafallah doa-doa tersebut. Yang kelima, bahwa sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan duniawi seperti menolak suatu kejahatan atau mendatangkan suatu keuntungan tidak berarti bahwa hal itu tidak termasuk kesyirikan. Nah, ini penting, ini belum saya jelaskan, ya. Yang kelima ini belum saya jelaskan. Perhatikan baik-baik. Bahwa sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan duniawi, seperti menolak suatu kejahatan atau mendatangkan suatu keuntungan, tidak berarti bahwa hal itu tidak termasuk kesyirikan. Tidak berarti bahwasanya hal tersebut boleh kita lakukan. Misalkan, kata sang raja, kalau kamu sujud, saya kasih kamu 10 juta. Kalau kamu sujud kepada saya, dan saya akan lindungi kamu. Dia dapat keuntungan duniawi kan? Apakah boleh kemudian dia sujud kepada raja? Boleh? Tidak boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang seorang minta kepada jin, kepada dukun, kepada tukang sihir, santet, guna-guna, pelet, terbukti manjur. Bukan berarti itu apa? Boleh. Sama seperti tadi. Ya. Kadang dia minta perlindungan dari rasa sakit, ternyata terbukti rasa sakitnya hilang. Kadang kita bertanya kepada orang yang dianggap pintar, apabila ulun menikah bagusnya, ternyata benar. Kalau seandainya menikah pada saat ini, ternyata banyak musibah. Kita menikah pada saat ini sesuai dengan saran si beliau ini, yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Maka berarti benar dong. Bukan benar. Tetap itu perbuatan syirik. Ya. Misalkan ada orang, sering saya sebutkan, aku pakai cincin ini 25 tahun melalang buana di Tanah Abang di Jakarta, kededang mencopetku. Karena si Din pencopetnya. Subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, kalau memang terbukti, itu bisa menahan. Misalkan bisa kebal, bisa apa. Apakah kemudian dibenarkan? Tidak. Tetap kalau itu minta kepada jin, termasuk apa? Syirikan. Nah, ini perlu, ini penting permasalahan ini. Karena sebagian orang, ya, kemarin baru di Bandung saya mau mengisi kajian dengan judul Ilmu Putih versus Ilmu Hitam. Ini salah satu manfaat kita mempelajari ini adalah tidak ada bedanya. Jika itu minta tolong kepada jin, meskipun yang melakukan kiai, ustadz, tuan guru, habib, gus, buya, apa saja titel-titel agama di dalam tengah masyarakat. Tapi kalau berbentuk kesyirikan, sihir, santet, jimat, maka tetap itu dikatakan ilmu sihir. Dan tetap itu kesyirikan. Bukan disebut ilmu putih. Meskipun kadang terbukti manjur. Ya, karena sebagian orang mengatakan, yang tidak boleh itu yang kalau dari dukun, santet, guna-guna, pelet. Kalau kita melihat film-film dahulu, ya, tukang sihir, rambutnya keriwil, panjang. Giginya ompong, matanya picak, di hadapannya ada kemenyan. Wah! Itu yang kada boleh aja. Tidak semua yang minta kepada jin, minta perlindungan kepada syaitan, minta perlindungan kepada iblis, maka itu termasuk ilmu yang sihir dan kesyirikan. Tidak ada bedanya. Tidak ada dalam Islam ilmu hitam, ilmu putih. Ya. Selama itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan berpengaruh kepada akidah, maka itu disebut dengan sihir dan juga termasuk daripada kesyirikan. Wallahu alam. Walhamdulillah selesai bab yang ke-13. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada yang bertanya. Sebelum ada yang bertanya, maka saya ucapkan bahwa mungkin mohon maaf semingguan ini saya meliburkan diri karena ingin pergi ke Lombok untuk berziarah ke tempat mertua keluarga selama seminggu sampai Kamis insyaallah taala kembali lagi ke sini. Jadi pelajaran kitab tauhid dan juga bulughul maram kemudian riyadhus shalihin bahasa Arab minggu depan itu diliburkan dulu. Kalau seandainya ada ustaz yang ingin mengisi seperti al-ustaz al-fadhil khairullah ataupun ustadz-ustadz yang lain, maka itu lebih baik daripada kosong, ya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya? dari kanan dulu. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Ini semacam apa permintaan saja. Yang mana yang Ustaz sampaikan tadi, di mana tidak dibolehkannya beristiazah kepada selain daripada Allah. Nah, kalau saya beberapa kali mengikuti pengajian ini, di mana memang fokusnya ini ada tauhid uluhiyah ya, iya, atau ubudiyah. Iya. Nah, tadi Ustadz ada apa menyinggung sedikit terkait dengan tauhid asma wa sifat ya. Iya. Nah, maksud saya mungkin itu perlu diperbanyak. Permasalahannya apa? Kenapa kita enggak boleh gini, enggak boleh gitu terkait dengan kekuasaan Allah? Karena Allah mempunyai sifat yang demikian. Nah, kayak tadi kan surat As-Fusilat dan juga surah Al-Arab misalnya Ustaz ya. Nah, sehingga apa pemahaman kita ini terhadap sesuatu yang tidak dibolehkan karena kekuasaan Allah demikian. Allah punya sifat demikian. Iya. Jadi perbuatan yang demikian ini jelas bertentangan dengan Allah yang punya kuasa tadi. Mungkin iya. Itu, ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik atas masukannya, dan memang untuk perkara tauhid asma wa sifat saya tidak terlalu banyak menyinggung, tapi masukan yang bagus, insya Allah akan lebih banyak disinggung juga. Karena memang kitab tauhid yang kita pelajari ini lebih condong kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang membicarakan tentang ibadahnya seorang makhluk kepada Allah. Itu disebut dengan tauhid apa? Uluhiyah. Ibadahnya seorang makhluk kepada Allah. Adapun tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu kita meyakini Allah mempunyai nama dan sifat-sifatnya. Dan semuanya itu berkaitan sebenarnya. Ketika kita meyakini, yang beliau ingin maksudkan tadi adalah, saya ingin memperjelas, ketika kita meyakini Allah Al-Alim, Allah Al-Basir, Allah As-Sami', berarti Allah mempunyai sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat pengetahuan. Nah, ketika kita kaitkan ini dengan permintaan perlindungan, maka pantaslah, karena Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, pantaslah kita minta perlindungan kepada Allah. Apalagi ditambahi nanti dengan sifat al-mulk, sifat al-khalq, sifat Allah memiliki kekuasaan, sifat Allah memiliki kerajaan, sifat Allah memiliki at-tadbir, pengaturan. Maka ini menjadi semakin yakin kita bahwa hanya Allah yang paling pantas untuk dimintai. Hanya Allah yang paling pantas untuk dimintai perlindungan. Nah, jazakumullah khair atas masukannya. Nah, yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada dua pertanyaan yang kita jawaban di sini. Berhubungan dengan kasus gitu, ada dua kasus gitu. Pertama, teman kita gitu, dia operasi gitu, operasi. Setelah habis operasi, dia tuh kesakitan, Ustaz. Kesakitan, kayak mau meninggal gitu. Tapi teman keluarganya itu karena tidak sanggup, tidak tega melihat dia, akhirnya dia memberikan minyak gitu mas, minyak bintang gitu, yang untuk kesembuhan dia, merasa kalah tega dia, akhirnya dia mau akhirnya sembuh gitu mas. Nah, menurut bagaimana pastor yang ini? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun jenis minyaknya, jika diyakini dia adalah minta kepada jin, maka tidak diperbolehkan, ya. Dia jika itu ada kaitannya dengan jin, maka tidak diperbolehkan. Meskipun sembuh, ini termasuk contohnya, meskipun sembuh ya. Tetapi jika memang minyak tersebut secara medis dia menyembuhkan, ya. Makanya kan definisi klinik itu adalah pengobatan secara dukun yang tidak masuk akal. Itu definisi klinik. Ya, klinik adalah pengobatan secara perdukunan dan semisalnya, yang tidak masuk akal. Itu ada kata-kata tidak masuk akal. Itu semua yang tidak masuk akal dan tidak terbukti secara medis, itu klinik. Itu namanya pengobatan secara klinik. Contoh misalkan, di beberapa sekolahan internasional, di beberapa sekolahan, itu mereka memakai untuk mengetahui murid ini bagaimana sifatnya, tabiatnya, sehingga kita bisa didik menjadi murid yang unggul, maka kita harus mengetahui sifatnya. Maka dibaca dari guratan-guratan di sini. Ya. Ini kalau terbukti secara medis boleh, ternyata itu hanya isapan jempol, tidak terbukti. Ya, tidak terbukti. Maka ini berarti tanzim, mengaku mengetahui akan hal gaib yang tidak dimiliki oleh kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dilakukan. Ya. Atau mengetahuinya, saya pernah dulu diskusi, bukan dikatakan debat, diskusi dan dialog dengan beberapa orang. Jadi ada pengobatan di tengah masyarakat dengan cara Al-Quran. Mereka meyakini Al-Quran sebagai obat, itu boleh. Dan itu yang memang disyariatkan dalam Al-Quran. Fihi hudan wa syifa. Di dalamnya terdapat petunjuk dan pengobat, penyembuh. Baik. Yang kelirunya adalah, misalkan bapak, saya lihat raut wajah bapak, ini cocoknya baca surat Yusuf. Kenapa? Karena bapaknya ganteng, bapaknya cakep, gitu kan. Cocoknya baca surat Yusuf. Tapi kalau lihat Bapak Arif, maka cocoknya baca surat Musa, karena beliau tegar, kokoh, begitu kan. Nah, jadi itu diamalkan, surat Yusufnya itu diamalkan untuk menghilangkan penyakit yang ada tubuh. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Satu, melazimkan sesuatu yang tidak pernah dilazimkan oleh Rasulullah. Yang kedua, yang lebih parah adalah kita mengaku mengetahui. Dari mana kita tahu ini surat cocok untuk si fulan, ini surat tidak cocok untuk si fulan. Ini namanya tanzim. Mengaku mengetahui akan hal lain. Meskipun ternyata ada bukti benar bahwasanya hilang beberapa penyakit dari tubuhnya. Tidak bisa kita katakan itu benar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Yang kedua, Pak Ustaz. Nah. Jadi kasusnya seperti ini juga. Kasusnya itu dia itu kencing gitu, Pak. Ternyata perutnya buncit gitu. Iya. Nah, buncit itu diperiksa ke rumah sakit. Rumah sakit angkat tangan gitu, Pak. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa gitu, Pak. Nah, kemudian dibawa ke tempat orang pintar gitu. Katanya macam-macam berbau kesirikan lah gitu. Tapi akhirnya tetap juga sembuh. Tidak sembuh gitu, Bang. Tidak sembuh gitu. Nah, menurut orang, jadi sering yang kita dengar gitu seperti itu, Pak Ustaz. Nah, mungkin dari Pak Ustaz apakah ada gitu doa penyembuh nang pasien seperti ini, Pak Ustaz? Iya. Kalau jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau yang kita bicarakan tadi adalah tindakan preventif. Sedangkan tindakan rehabilitatifnya, kalau sudah terjadi keburukan bagaimana? Maka tidak ada lain kecuali ruqyah. Ya. Preventifnya ya tadi baca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq lagi sehingga bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wassami'ul 'alim setiap pagi. Atau membaca ayat kursi kalau mau tidur, membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kalau mau di malam hari membaca surat Al-Baqarah. Ini tindakan-tindakan apa? Preventif. Adapun rehabilitatif artinya kalau sudah terjadi sihirnya sudah kena, sudah kerasukan jin, ya. Ada pengaruh sihirnya, maka bagaimana? Tidak ada bisa kecuali ruqyah. Ya, ruqyah bacaan-bacaannya seperti Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang membuat jin takut, ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tafadhal, bapak. Tafadhal, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Ustaz, mengenai perlindungan, mengenai bacaan-bacaan melindungi tadi yang Ustaz sampaikan, salah satunya adalah membaca Al-Baqarah, ayat kursi dan lain-lain. ada satu kasus di mana ada seorang hafiz Quran yang dia juga sering mengalami gangguan-gangguan jin, kesurupan, yeah, jin dan yang sebagainya. Nah ini ada apa juga yang terjadi? Yeah. Satu, yang kedua mengenai ayat ayat kursi khusus. Apakah memang ada riwayat yang sabit bahwa ketika membaca ayat kursi kemudian tidak ada pengaruh dari bacaan tersebut, lalu diulang-ulang pada bagian akhir ayat kursi wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim itu dengan berkali-kali itu. Apakah itu memang ada yang riwayatnya? Jazakallah. Ya. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, orang hafal Quran malah kena, bagaimana? Ya, jangan yang hafal Quran, Rasulullah saja kena sihir. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Ya, riwayat Bukhari. Nabi Muhammad Aisyah bercerita, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Sampai dihayalkan kepada beliau dan sihir beliau tingkat tinggi karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Maka ketika Rasulullah kena sihir, maka sihirnya pun yang paling berat, paling hebat. Dan sihir tidak akan manjur kecuali dengan gangguan jin, ya, dengan bantuan jin. Nah, ini bagaimana? Maka jawabannya bukan berarti doanya Rasulullah terhalang, tidak, na'udzubillah. Dan juga begitu juga bukan berarti orang yang hafal Quran ini tidak dijaga oleh Allah, tetapi itu adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba untuk meningkatkan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian. Yubtalar rajulu ala qadri dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, tingkat imannya. Fa'inkana fihi salabah. Kalau seandainya tingkat agamanya tinggi, dia akan diuji dengan ujian yang tambah berat. Nah, seperti itu jadi jawabannya untuk ujian. Kalau ingin dicari jawaban yang lain, ada sebenarnya. Yang pertama, yaitu mungkin orang tersebut tidak mengamalkan apa yang dia hafal, ya. Yang ketiga, mungkin dia sudah meninggalkan hafalannya, dan terus banyak sekali sebab-sebabnya. Tapi yang paling utama tadi, dia adalah diuji oleh Allah untuk meningkatkan derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya sehingga dia di surga di akhirat hanya mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu tentang pertanyaan bacaan ayat kursi diulang-ulang. Maka jawabannya, setiap yang diulang pembatasan apapun harus dasar dalil. Dan saya tidak mendapati. Ada kemarin orang bertanya, baru saya jawab hari ini. Apakah benar Ustaz kalau lagi meruqyah kita harus menunjukkan tangan kepada yang diruqyah? Karena memang ada hadis, lahiya asyaddu 'ala syaitan. Sungguh jari telunjuk yang kita gerakkan ketika sholat itu lebih berat, lebih dahsyat, lebih sakit untuk syaitan. Lalu itu dikiaskan kalau kita lagi ruqyah. Maka saya katakan enggak bisa. Itu untuk dalam sholat, bukan ketika meruqyah. Ya. Dan tidak ada hadis, jangan terlalu berlebihan di dalam mengamalkan sesuatu yang belum ada contohnya. Ya. Tidak ada hadis kalau orang meruqyah kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk-nunjukkan tangan. Ya. Ya enggak ada hadisnya. Lebih baik dijauhi. Ya. Kemudian juga seperti yang tadi, mengulang-ulang bacaan itu perlu dalil. Sama seperti orang mengulang surat Yasin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbi. Ini belum ada contohnya juga. Ya. Belum ada contohnya juga. Maka mengulang-ulang ayat suci Al-Qur'an lebih baik dia diulang dari awal sampai selesai. Kalau mengulang ayat kursinya silakan, tidak mengapa. Ya, itu untuk memberikan rasa sakit dan juga jera kepada jin yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Nah. Kasih mic. Pakai mic, Pak. Banyak yang dengar di luar. Ya, terima kasih, Ustaz. Saya pikir mungkin terkait dengan akidah seseorang, Ustaz. Kenapa demikian? Dalam satu ayat dikatakan, ayat atau hadis lupa saya, aku sesuai persangkaan hambaku. Hadis, riwayat. Hadis ya. Nah, sisi lain, ayat kursi kan isinya apa Ustaz? Itu kan nama-nama apa ya, kebesaran kekuasaan Allah di sana. Ya. Nah, kalau di sini dia enggak yakin gimana? Baca itu enggak ada punya nilai ya Ustaz. Mungkin itu ya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama seperti yang kita sebutkan tadi sudah bahwa kenapa orang dia ketika membaca doa minta perlindungan kok tetap bengkak? Kenapa? Karena tadi doanya sudah benar tapi dia tidak yakin. Ya, tidak yakin. Dan ini problematika manusia, tidak yakin dengan Allah itu muskilah besar. Ya, manusia kadang lebih yakin dengan perkataan manusia dibandingkan firman Allah. Itu musibah besar, musibah besar. Maka hati-hati kalau ada perasaan seperti itu. Ya. Ah, jangan-jangan cuma sedikit aja buruknya. Padahal Allah mengatakan, "Walahum adzabun alim." Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Hati-hati itu, jangan kita remehkan. Maka pada saat itu kita harus yakini. Jangan sampai mengerjakan yang maksiat yang mendatangkan siksa yang pedih. Demikian. Ya, silakan Bapak. Nah. Pasien tadi Ustaz, pasien yang kesakitan kan enggak sadar dikasih minyak bintang gitu terus sembuh. Siapa yang nanggung dosanya gitu Ustaz? Jeli beliau itu. Ya, menurut pian hendak nang mana? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, ada hadis, kembalikan semuanya kepada ilmu ya. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku yang keliru, yang lupa dan dipaksa. Dia pada saat itu tidak sadar. Dia pada saat itu lupa. Dia pada saat itu dipaksa. Maka pada saat itu tidak berdosa atasnya. Yang kita bicarakan sekarang dosanya ya. Masalah kesembuhan tetap yang menyembuhkan Allah. Bukan karena minyak itu tadi. Sama seperti masalah ini Pak. Sudah paham itu ya. Jadi dia tidak berdosa karena dia dipaksa oleh orang. Adapun masalah kesembuhan tetap Allah yang menyembuhkan. Ya. Dan bukan perantaraan dengan minyak bintang tadi, bukan. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ini ngalih ini anu meninggalnya, ini ada dihadangi ini pasti jar. Dan pas kejadian ulun pernah merasa melihat itu kejadian. Orang sulit untuk meninggal. Dan saya melihat dengan mata kepala saya langsung. Ternyata ada yang ditunggu. Tuan Guru Sidin yang ditunggu. Datang si Tuan Guru ini atau Ustaz ini atau Kiai ini datang. Kemudian cuma dengan memegang di sini langsung meninggal. Nah, bujur kalau dihadangi kelajar. Salah. Semua dengan takdir Allah. Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajalnya, maka tidak akan terlambat, tidak juga akan terlalu cepat. Nah, sama seperti itu. Jika memang sembuh, maka Allah akan menyembuhkannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, bukan karena pertolongan dari jin tadi. Dia penyebab awalnya penyembuh adalah sebagaimana firman Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit maka dialah Allah yang akan memberikan kesembuhan kepadaku. Tetap yang menyembuhkan Allah. Tapi pertanyaan pian tadi adalah dosanya siapa? Dosanya yang melakukan kepada si pasien tersebut. Adapun pasien tidak tahu, tidak sadar dia tidak berdosa. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Bismillah. Nah. Makasih Pak Ustaz. Ulun hendak menakunakan yang menambahkan yang ditakunakan oleh Bapak tadi tentang masalah minyak tadi Pak. Ya. Jadi misalnya kita sudah dikonsumsi diuntali minyak tadi kan. Ya. Habis itu sembuh. Misalnya anggaplah ada sihir yang masuk ke tubuh kita kan. Ada jin apa misalnya, habis itu apakah dia bisa jinnya itu bisa keluar sendiri setelah kita kan sakit tadi, sakit, lalu sembuh lalu beribadah apa segala itu kan, kemudian dia bisa izinnya keluar, izinnya bisa keluar sendiri dari tubuh. Makasih. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi ini banyak terjadi, orang yang sudah meuntal sesuatu, memakan sesuatu, ataupun pernah mengerjakan yang berbau kesyirikan, dan itu bentuk makanan. Apakah dia, kalau sekarang sudah bertobat, sudah tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, apakah dengan serta-merta keluar? Maka tidak, harus diruqyah. Ya, mudah-mudahan ruqyah tersebut dan ibadah yang dia lakukan mengeluarkan dari dirinya jin-jin yang dimasukkan oleh dirinya sendiri tadi. Ya, dia harus meruqyah dirinya, baca surah Al-Baqarah, dan hati-hati, jangan sampai ada rasa was-was. Ah, Ustaz, kalau ulun baca kayaknya langsung mengantuk. Pian aja pengantukan. Bukan karena jinnya pian yang mengantukan, ya. Jadi kadang ada seperti itu. Jadi jangan sampai rasa was-was. Tetapi kalau sudah tidak ada rasa lagi, bersyukurlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Dengan sebenar-benar tobat, yaitu tidak mengulangi lagi perbuatan itu sama sekali. Ya, sama seperti orang pakai susuk. Susuk itu kan sebenarnya bisa dideteksi dengan secara medis, bisa dia dikeluarkan. Tapi kadang dia sudah menyatu dengan daging, maka susah untuk dideteksi dengan medis. Seperti yang saya ceritakan, 8 susuk yang dipakai oleh perempuan tadi. Itu di 4-nya sudah dikeluarkan secara medis oleh dokter, kata beliau. Ya, sisa 4 lagi itu yang masih membuat rasa panas setiap kali ingin sholat, setiap kali ingin berdoa kepada Allah. Maka pada saat itu dia berdoa kepada Allah, bertobat, berdoa, ruqyah dirinya. Semoga mungkin bisa keluar, mungkin bisa dihancurkan oleh Allah dan semisalnya. Jadi intinya ruqyah, banyak-banyak ibadah dan bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Nah, tafadhol. Silakan. Jazakallahu khair atas kesempatan. Jazakallahu khair. Masalah teman tadi yang ada yang hafiz Quran, kebetulan ada pengalaman seorang ustaz, tapi bukan dari sarjana agama, tapi dia hafiz. Iya. Itu memang sering kesurupan. Itu biasa kepercayaan atau kebidahan, bahkan berbau kesirikan itu dia masih lakukan waktu itu sebelum bertobat. Kemudian kami lihat juga sendiri, ada seorang akhwat juga waktu itu memang hafalannya luar biasa, tapi dia sering kena karena memang kepercayaan kebidahannya tetap berjalan juga. Sedangkan setelah dia beralih ke sunnah sama sekali tidak, jauh dari itu kerasukan. Bahkan ini kami lihat sendiri, saksikan sendiri. Intinya, apakah bid'ah bisa menjadikan pemicu orang kerasukan atau tidak? Itu sebenarnya. Maka jawabannya iya, ya iya. Artinya semua jenis kemaksiatan yang Allah yang dilarang oleh Allah kemudian dilakukan oleh manusia itu akan menjadikan pertahanan diri seorang manusia menjadi lemah, ya, karena maksiat. Dan bid'ah maksiat dosa besar, karena telah menuduh Allah keliru dalam firman-Nya, telah menuduh Rasulullah belum sempurna menyampaikan wahyu dari Allah. Ini tuduhan-tuduhan keji terhadap Allah dan Rasul-Nya dari pelaku bid'ah. Maka sangat rentan orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu dirasuki oleh jin. Contoh ya, orang yang berzikir sekarang lagi agak ramai di dunia internet, mungkin ada yang sering baca dunia maya, ada agama yang kalau berzikir ya dibarengi dengan dangdutan. Wallahi dangdutan. Ya. Jadi Allah habis itu jreng-jreng-jreng dangdutan. Ya. Dan itu jingkrak-jingkrak. Maka ini dari mulai zaman dahulu sudah diperingatkan. Dari mulai Imam Syafi'i sampai kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama abad ke-7 Hijriah. Beliau sudah mengingatkan bahwasanya itu adalah seperti orang gila karena kerasukan jin. Ibadah-ibadah bid'ah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Ya. Jingkrak-jingkrak. Kemudian itu pasti nanti akan kerasukan. Kenapa? Karena dia berbuat bid'ah dan bid'ah adalah yang paling disukai oleh iblis dibandingkan orang bermaksiat. Ya, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, kata Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, seorang tabi'i terkenal, bahwa bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Nah, ini menunjukkan benteng orang yang berbuat bid'ah itu sangat lemah sehingga mudah dimasuki oleh para jin, syaitan dan iblis. Kemudian Ustaz, yang sembuh seperti tadi, sembuh misalnya itu katanya bantuan jin sebelum bertobat ini. Dan kami lihat sendiri memang ada yang membaca ayat kursi, tapi kan di kalangan ahlul bidah juga yang ada yang kesurupan waktu itu, anak-anak sekolah. Tapi yang membaca juga kan ini ahlul bidah, kebetulan datang seseorang, singkat saja. Tapi fakta kenyataan, setiap orang yang disembuhkan di luar ruqyah syar'i, memang dia akan mendapatkan mudarat yang lebih besar karena bantuan jin tadi seperti Ustaz katakan. Itu tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan padanya. Yang sembuh melalui selain ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan, cara yang disyariatkan, pasti datang mudarat. Ima minta tumbal, ima datang. Jadi gini, sistemnya itu gini. Ada orang kesurupan, ini misalkan kesurupan, ya. Kemudian didatangkan yang disebut dengan nusrah. Nusrah itu adalah mengobati sihir dengan sihir. Itu namanya nusrah. Dan itu haram, dosa besar dalam agama Islam, mengeluarkan dari agama Islam. Nah, orang ini kesurupan, didatangkan orang pintar. Bukan didatangkan perukyah syar'i, bukan, orang pintar. Maka dia sembuh, tapi masuk ke dalam dirinya jin yang lebih hebat. Ini misalkan, ini ente kolonel, saya apa pak di atasnya? Brigjen. Ente masih kolonel, brigjen, keluar kamu, saya masuk sini. Nah, begitu. Iya, begitu. Ya. Makanya mereka kan sangat takut dengan firman Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka takut. Kenapa? Karena zat yang paling tinggi yang mereka hadapi. Long, dengan brigjen saja saya keluar, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu cara berfikirnya dalam meruqyah. Maka pasti yang meruqyah dengan minta tolong kepada jin, misalkan apalagi sampai dimasukkan ke dalam botol. Apanya yang dimasukkan dalam botol? Subhanallah. Tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka menang menonton tengah-tengah dibunguli orang hakun. Allahu Akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah dengan ruqyah syar'i itu yang paling kuat bentengnya. Yang tidak meruqyah dengan syar'i meskipun sembuh pasti akan ada sesuatu keburukan. Entah minta tumbal, entah mendatangkan keburukan yang lebih parah pada saat yang akan datang. Ya. Bukan saat sekarang, dari saat yang akan datang lebih parah lagi. Karena cara berpikirnya, cara sistem kerjanya mereka seperti itu. Mendatangkan jin yang lebih besar, lebih tinggi pangkatnya. Ini para ikhwah sekalian. Cukup kiranya. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Dan sekali lagi saya mohon pamit. Astaudi'akallah alladhi la tadi'u wa da'i'ahu. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.